الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya, sebagaimana nikmat Allah pun tak henti-hentinya kita rasakan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun masih bisa untuk melangkahkan kaki menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah hari Ahad subuh yang ke-27 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei tahun 2021 Miladiah. Dan majlis yang akan kita bacakan adalah Al-Majlis Rabi' wal-Ishrun, majlis yang ke-24 dari majlis Syahri Ramadan Al-Mubarak oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan Al-Majlis Rabi' wal-Ishrun, majlis yang ke-24, fi fadli du'a, tentang keutamaan berdoa, tentang keutamaan berdoa. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat dan memberi salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan wa ba'd, fa inna du'a'a huwa afdalu anwa'il ibadah, sesungguhnya doa adalah termasuk jenis ibadah yang paling afdal. Doa adalah termasuk jenis ibadah yang paling afdal. Wa qad ja'a fil hadith, dan sungguh telah datang dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, dan telah berfirman Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh hamba-hambanya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus berdoa untuk merealisasikan ayat ini, untuk mempraktikkan ayat ini. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai cendekiawan, yang mengatakan bahwa tidak perlu kita berdoa. Kenapa? Kata mereka, walaupun kita tidak berdoa, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan, sehingga tidak perlu kita berdoa, tidak perlu kita meminta kepada Allah. Nah, ini secara tidak langsung menolak ayat ini, kau tidak mau berdoa sementara Allah perintahkan udu'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innalladzina yastakbiru dan ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yang tidak mau berdoa kepadaku, Allah ancam, saya dakhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang tidak mau berdoa, diancam dengan neraka jahannam. Qala hafizahullah, amara Allah subhanahu wa ta'ala biddu'a wa wa'ada bil ijabah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa itu. Udu'uni, ini perintah untuk berdoa, berdoalah kalian. Kemudian astajib lakum, ini adalah janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa itu. Wa akhbara anna ad-du'a ibadah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa doa adalah ibadah. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, yani an du'ai, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku, fasammahu ibadah, maka Allah menamai doa dengan nama ibadah. Wadalla al-hadithu ala annahu a'zamu anwa'il ibadah, dan hadith menunjukkan bahwa doa termasuk jenis ibadah yang paling agung. Lianna al-ibadata laha anwa'un katsirah ghairu ad-du'a, karena ibadah itu memiliki banyak macam selain doa. Ibadah memiliki banyak macam, banyak jenis selain doa. Walakin lamma kana ad-du'a'u a'zamuha, akan tetapi tatkala doa ini merupakan ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung, summiya ibadah, maka doa itu pun disebut sebagai ibadah. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan menunjukkan bahwa ya ibadah haji cukup dengan wukuf di Arafah, tidak demikian ya, karena ibadah haji itu memiliki manasik-manasik, ada amalan-amalan yang harus dilakukan, tapi yang terbesar dari seluruh manasik itu adalah wukuf di Arafah. Nah, fal hajju lahu manasikun katsirah, maka haji memiliki manasik yang banyak. Minha al-wukuf bi Arafah, di antaranya adalah wukuf di Arafah. Walakin lamma kana al-wukuf bi Arafah huwa a'zamul manasik, akan tetapi tatkala wukuf di Arafah ini adalah manasik terbesar. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Nah, menunjukkan pula bahwa orang yang tidak wukuf di Arafah tidak ada haji baginya, karena itu merupakan manasik yang paling ditekankan dan yang paling besar. Nah, yakni a'zamu manasikil hajj al-wukufu bi Arafah, yakni manasik haji yang paling besar, yang paling agung adalah wukuf di Arafah. Kadzalika ad-du'a, demikian pula doa. Huwa naw'un min anwa'il ibadah, doa adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Walakin lamma kana huwa a'zamaha summiya bil ibadah, akan tetapi ketika doa adalah jenis ibadah yang paling agung, maka doa sendiri sudah disebut dengan ibadah. Ya, doa sendiri sudah disebut dengan ibadah. Mimma yadullu ala fadli doa, ini menunjukkan bahwa doa itu memiliki keutamaan. Wa annal muslima matlubun minhu ayyukthira minad du'a, dan bahwa seorang muslim dituntut agar dia banyak berdoa. Wallahu amarahu bidzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan yang demikian itu, perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa. Wa hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. an amara ibadahu biddu'a, yaitu dengan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa. Li'annahum bihajatin ilaih, karena hamba itu butuh kepada Allah dan butuh kepada doa. Fa'idha da'auhu ajabahum, apabila mereka hamba berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan. Nah, amma idza a'radu anhu fa inna Allah subhanahu ghaniyun anhum. Adapun kalau hamba berpaling dari Allah, berpaling dari berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada mereka. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menunjukkan Allah butuh kepada kita. Allah tidak butuh doa kita. Ya. Kekuasaan Allah tidak terpengaruh dengan kita berdoa atau tidak. Tapi kenapa Allah perintahkan agar kita berdoa kepadanya? Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Karena kalau kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa itu. Nah, wa yakunu darar alaihim hum. Dan ketika hamba tidak berdoa, kemudaratannya, bahayanya akan kembali kepada mereka. Haitsu yuhramuna min ijabatillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tidak berdoa kepada Allah, berarti mereka mengharamkan dirinya untuk dikabulkan doanya. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan sementara mereka tidak berdoa? Nah, wa du'a'u lahu awqat yata'akkadu fiha. Dan doa-doa ini memiliki waktu-waktu yang ditekankan untuk berdoa padanya. Nah, ada waktu-waktunya di mana ya pada waktu itu na'am makbul doa. Wa turja ijabatuhu fiha, dan sangat diharapkan dikabulkan doa pada waktu-waktu tersebut. Minha di antaranya hadas syahr, di bulan ini. Ini bulan Ramadan. Bal minha hadil asyar, bahkan na'am di 10 malam terakhir. Nah, adalah waktu-waktu yang ditekankan di 10 malam terakhir. Bal minha Lailatul Qadar, bahkan di antara 10 malam terakhir adalah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Wa hadha asyhuru kulluhu syahru du'ain wa ibadah. Dan bulan ini, yakni bulan Ramadan, semuanya adalah bulan doa dan bulan ibadah. Nah, cuma yang paling utamanya 10 malam terakhir. Di antara 10 malam terakhir, yang paling utama lagi adalah Lailatul Qadar. Nah, walakin fi akhirihi fil ashr awakhir yata'akkadu fadlu du'a. Akan tetapi di 10 malam terakhir itu ditekankan, ataukah lebih ditekankan, bahwa di situ memiliki keutamaan untuk berdoa. Wa yurja fiha al ijabatu aktsara min ghairiha, dan diharapkan dikabulkan doa padanya dibandingkan di hari-hari yang lain atau di malam-malam yang lain. Fayambagi lil muslimi ayyajtahida fid du'a fi salatihi, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh berdoa di dalam salatnya. Fi sujudihi, di dalam sujudnya. Fi ruku'ihi, dalam rukuknya. Wa fi sa'iri ahwalih, dan di semua keadaannya. Yulihu 'ala Allahi bid du'a, dia meminta dengan terus menerus kepada Allah. Naam, dengan cara berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ya. Sesungguhnya aku dekat. Nah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka, naam, hendaknya mereka memenuhi panggilanku kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Nah, hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka terbimbing. Fallahu qaribun mujibun. Maka Allah adalah zat yang maha dekat, yang maha mengabulkan doa. Walakinna sya'na fi sidqil 'abdi wa iqbalihi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah kabulkan itu sangat tergantung dengan kejujuran hamba dalam berdoa dan menghadapkan diri kepada Allah di dalam berdoa. Yakni ya, doa juga harus ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya, bukan asal doa. Karena ada juga orang berdoa ya asal-asalan, tidak memperhatikan syarat-syarat, tidak memperhatikan adab-adab, bahkan sambil main-main. Ataukah mau mengetes Allah Subhanahu wa taala apakah Allah mengabulkan doa atau tidak? Nah, wa ijabatud du'a laha syurutun, dan dikabulkannya doa itu memiliki syarat-syarat. Falaisa du'a'u mujarrad alfadhin tuqal. Doa itu bukan sekedar lafaz yang diucapkan. Ya. Bukan sekedar lafaz yang diucapkan. Bal wal ijabatu laha syurutun, bahkan untuk dikabulkannya doa itu memiliki syarat-syarat. Walaha mawani, dan juga ada penghalang-penghalangnya. Ada syarat-syarat dikabulkannya, ada pula penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa, dan di sini akan diterangkan oleh beliau. Minha, di antara syarat-syarat terkabulnya doa, yang pertama al-ikhlas. Ikhlas. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyukhlisa fi qalbihi lillahi azza jalla, yaitu dengan dia mengikhlaskan di dalam hatinya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaqima, dan dia istiqamah. Wa yabta'ida 'anil syirk, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-14. Fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir benci. Fatauhidu syartun fi qabulihi wa du'aihi. Maka tauhid merupakan syarat Allah menerima doa hamba. Lianna tauhida yuqarribuhu minallah Subhanahu wa taala. Karena tauhid inilah yang akan mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu wasilatan liqabuli du'aihi 'inda Allah, dan tauhid merupakan wasilah dari diterimanya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika min syuruti qabuli du'a. Demikian pula termasuk syarat diterimanya doa. Syarat yang kedua yang beliau sebutkan di sini, ayyada'wa biqalbin hadirin muqbilin 'ala Allah. Yaitu dia berdoa kepada Allah dengan hati yang hadir. Jadi betul-betul doa yang kita panjatkan kepada Allah kita resapi dari dalam hati. Ya. Yarjul ijabah. Kita berharap Allah mengijabahinya. Wala yad'u biqalbin ghafilin mu'rid. Tidak berdoa kepada Allah dengan hati yang lalai, dengan hati yang berpaling, yakni doanya lain, pikirannya lain. Ya, sekedar dihafal doa itu, tapi ketika dia berdoa ya pikirannya lain. Nah, fa innama yuharriku lisanahu faqat. Karena orang yang lalai hanya digerakkan lisannya saja, Allahumma ini, tapi hatinya ya na'am berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu mu'ridun wa ghafil. Hatinya lalai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza la yustajabu lahu du'a. Orang yang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad jaa fil hadis, telah datang dalam hadis, anna du'a la yustajabu min qalbin ghafilin lahin. Bahwa doa tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan dari hati yang lalai, hati yang main-main. Wa fil haditsil akhar, di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan doa itu. Ya, jadi harus ada keyakinan, nah, bahwa Allah yang akan mengabulkan doa. Jangan ada keraguan, jangan ada niat untuk mengetes Allah Subhanahu Wa Taala, tapi harus yakin bahwa Allah yang menerima dan mengabulkan doa. Wa kadzalika min asbabil ijabah, demikian pula termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Ini yang ketiga yang disebutkan di sini, antada'u Allah bi asma'i wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk bentuk pujian dan sanjungan kepada Allah, menyebutkan namanya, kemudian meminta apa yang dibutuhkan. Wa tunadiyahu bi asma'ihi, dan memanggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabb. Ini contoh. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Al-A'raf ayat 180. Fakul, maka hendaknya kamu berkata dalam doa kamu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, dan nama-nama yang lain, Ya Razzaq, Ya Alim. Tunadihi Jalla wa'ala bi asma'i wa sifatih, kamu memanggil Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Butuh tambahan ilmu, ya panggil Ya Alim, ya wahai zat yang maha berilmu, berikanlah ilmu kepadaku. Butuh rezeki, Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Dan demikian seterusnya. Fa inna hadza min asbabi qabuli du'a. Karena yang seperti ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Fada'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang husna, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Wa min asbabil ijabah, dan juga termasuk sebab dikabulkannya doa, taharril awqat allati yustajabu fiha doa, memilih waktu-waktu terkabulnya doa padanya. Fa matlubun minal muslimi ad-du'a daiman wa abada, maka dituntut dari seorang muslim untuk berdoa terus-menerus dan selama-lamanya. Lakin yataharra aidan al-awqat allati hiya aqrabul lil ijabah, akan tapi dia harus mencari waktu-waktu yang dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlu halati sujud baina yadai ar-rabbi subhanahu wa taala, ketika ini contohnya ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tatkala kita sujud berdoa kepada Allah. Cuma dihindari doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena dilarang membaca ayat ketika sujud, juga ketika ruku. Maka dipilih doa yang bukan dari ayat. Atau kalau dalam ayat lafadznya Rabbana, ya supaya berbeda dengan ayat, kita tambah Allahumma Rabbana, ya kan? Allahumma Rabbana dan seterusnya. Wa mithla akhiril lail, dan juga seperti di akhir malam. Ya. Wa mithla akhiri sa'atin min yaumil jum'ah, dan di akhir hari Jumat. Setelah sholat asar menjelang maghrib, di situ juga waktu na'am mustajabah. Wa mithla hadza syahr, dan seperti di bulan ini, bulan Ramadan. Wa hadhil layali al-ashr, dan 10 malam terakhir. Fa hadhi awqatun yurja fiha ijabatu du'a aktsara min ghairiha, maka ini adalah waktu-waktu yang diharapkan padanya doa terkabul dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Wa min mawani'il al-qabul, dan termasuk penghalang terkabulnya doa. Jadi beliau sebutkan syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, juga beliau sebutkan penghalangnya, penghalang terkabulnya doa. Nah, termasuk penghalang terkabulnya doa, kama dzakarna sebagaimana telah kami sebutkan, al-ghaflatu wal-i'rad halat doa. lalai dan berpaling ketika berdoa. Nah, seperti tadi diungkapkan oleh beliau, hanya di lisan saja berdoa tapi hatinya lalai, ya, tidak meresapi apa yang dia ucapkan. Bi ayyada'u wal insanu wa qalbuhu ghafil, yaitu seorang berdoa kepada Allah dalam keadaan hatinya lalai. Wa min a'dhami mawani'il qabul, dan termasuk penghalang terkabulnya doa yang paling besar, aklul haram, memakan makanan yang haram. Nah, falladhi ya'kulul haram la yustajabulah, maka orang yang memakan makanan yang haram tidak akan dikabulkan doanya. Kama sahha fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari nabi dalam hadith, fir rajuli yutilu safar as'atha akbara yamuddu yadaihi ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabu haramun wa guzziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rasulullah menyebutkan ada seorang yang sering safar, yang rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil mengatakan ya rab ya rab. Pada diri orang ini ada empat keadaan, yang empat keadaan ini termasuk keadaan orang yang terkabul doanya. Yang pertama, musafir. Musafir itu termasuk orang yang terkabul doanya. Yang kedua, dalam keadaan rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Keadaan ketiga, menengadahkan kedua tangannya. Itu juga ya menunjukkan keadaan dikabulkan oleh Allah doanya. Yang keempat, dia mengucapkan ya rob ya rob. Nah, wa mat'amu haram, tapi kata Rasulullah makanannya makanan haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya minuman haram. Wa ghudhiya bil haram, dan bila diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu dzalik, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Artinya apa? Makanan, minuman, dan pakaian yang haram ini adalah penghalang terkabulnya doa. Walaupun dia musafir, walaupun dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, walaupun dia mengatakan ya Rob, ya Rob, tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ini penghalang terkabulnya doa. Fa'aklul harami yamna'u min qabuli doa, maka makanan yang haram ini menghalangi terkabulnya doa. Wa huwa min a'zamil mawani', dan ini termasuk penghalang terbesar terkabulnya doa. Fa'alal muslimi ayyutiba mat'amahu, maka wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan makanannya. Walamma qala Sa'du radhiyallahu anhu lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah ayyaj'alani mujabad da'wah." Dan ketika Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah ayyaj'alani mujabat da'wah ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku termasuk orang yang dikabulkan doanya oleh Allah." Minta didoakan oleh Rasulullah supaya doanya terkabul. Ini Sa'ad. Qala lahu, maka Rasulullah berkata kepada beliau, "Atib mat'amaka tujab da'watuka." Bersihkan makananmu, niscaya doamu terkabul. Nah, yarhamukallah. Bersihkan makananmu dari perkara yang haram, ya kan maksudnya. Bersihkan makananmu, niscaya doamu terkabul. Ini yang Rasulullah sampaikan kepada Sa'ad. Fal muslimu yabta'idu an aklil haram, maka seorang muslim harus menjauhkan diri dari memakan makanan yang haram. Li'annahu yamna'u min qabuli doa, karena ini akan menghalangi dan mencegah terkabulnya doa dia. Wa yahulu bainahu wa baina rabbih, dan akan menjadi penghalang antara dia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza akhtaru ma yakunu 'alan nas, ini termasuk perkara yang paling berbahaya bagi manusia. Faqad yahmiluhum hubbul mal ay yaktasibu al mala min wujuhin muharramah. Kadang-kadang kecintaan kepada harta menjadikan manusia mencari harta walaupun dengan cara yang haram. Iya. mungkin ada yang dia cita-citakan, dia mau beli, oh mau beli ini, mau beli itu. Nah, yang penting rekeningnya penuh, tak tahu cara bagaimana, yang penting bisa kaya raya. Ada orang seperti ini keadaannya, ya, semangat mencari harta tapi tidak memperhatikan ini haram atau halal. Kalgishi wal khadi'ah, seperti melakukan penipuan-penipuan. Dan ternyata penipuan-penipuan ini bukan hanya di luar Ramadan, dalam bulan Ramadan pun terjadi penipuan. Ya. Nah, al-khadi'ah. Naam, sama khadi', penipuan. Wal makri fil bai' wasyira', membuat makar dalam jual beli. Ketika menawarkan barang, ini barang saya, ini paling bagus, tidak ada duanya. Ya. Ini asli. Padahal palsu. Bahkan bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, ini asli, saya langsung beli dari pabriknya umpamanya. Nah, sudah dusta, bersumpah lagi dengan nama Allah supaya barangnya laku. Nah, supaya barangnya laku. Wa akli riba, demikian pula makan riba. Wal iyadu billah, wa huwa asyad, dan makan riba ini yang paling keras. Wa aklu riswah, makan sogokan. Wa hiya suhtun wa haramun syadidatut tahrim, dan riswa ini, sogokan ini adalah penghasilan yang haram, walaupun kelihatan banyak, ya, tapi itu haram dan sangat diharamkan. Mal'unun man fa'alaha, dilaknat oleh Allah orang yang melakukannya. Nah, ila ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya minal makasib belum haram, dari usaha-usaha yang haram. Wa kadzalika at-taghadhi bil khaba'ith ka'alim aklil maitah walahmil khinzir, demikian pula memakan makanan yang jelek seperti makan bangkai, naam, makan daging babi, wasyur bil khamr, minum khamr, fatakziyatul jisim bil muharramat tamna'u min qabuli du'a. Maka ketika tubuh manusia dimasukkan padanya makanan yang haram, ini yang mencegah dan menghalangi terkabulnya doa pemilik, ya, tubuh tersebut. Nasallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wa naktafi badal qadr, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.